Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa aslih lana sya'nana kullahu wa la tahkilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, pada para bapak ibu guru, ustaz wa ustazah, orang tua, wali murid atau wali santri dimanapun berada, rohimani rohimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kenikmatan yang apabila kita menghitungnya pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satunya adalah kenikmatan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, yang itu merupakan investasi terbesar kita, yang harapannya adalah nanti di hari kiamat kelak akan menjadi penolong bagi kita, menjadi jariah bagi kita. Yaitu kita berharap doa-doa anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, dalam kita mendidik ini, harapan kita adalah menjadikan mereka, anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan bermanfaat bagi umat ini. Kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang serba-serbi bakat anak, yang kemarin kita telah membahas tentang pembagian-pembagiannya. Kesempatan kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang aktivitas anak, yang mana sebagian orang tua menganggap aktivitas anak ini adalah sebuah kenakalan. Sehingga bisa kita katakan ada bakat pada kenakalan anak. Oleh karena itu, kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang bagaimana menemukan bakat anak melalui aktivitas-aktivitas kesehariannya, walaupun aktivitas itu sering dikatakan orang dengan kenakalan-kenakalan. Sebagai contoh yang pertama, ada anak yang suka mengatur, tidak suka diatur. Kalau disuruh, kadang-kadang malah gantian nyuruh temannya atau nyuruh adiknya atau nyuruh orang lain. Suka membantah, berani menghadapi orang empat mata, ya, terus memiliki sikap cenderung tidak sabar atau mudah marah, cenderung mudah marah, pintar beralasan, tidak mau ditunda jika meminta sesuatu. Kalau minta mainan sukanya yang mahal-mahal. Nah, bisa jadi perilaku anak ini itu di dalamnya mengandung potensi-potensi yang dimiliki anak. Kalau kejadian itu tuh berulang-ulang dan itu bukan merupakan luka hati akibat salah pengasuhan sehingga munculnya hutang pengasuhan pada diri anak, selama bukan yang demikian, maka sejatinya kenakalan anak itu merupakan potensi yang belum tampak buahnya. Jadi dengan catatan apa yang kita bahas ini adalah bahwa kenakalan anak tersebut bukan akibat dari luka fitrah atau hutang pengasuhan atau luka pengasuhan akibat pendidikan sebelumnya yang melukai fitrahnya. Nah, jika ternyata fitrahnya tidak luka, maka kenakalannya itu adalah merupakan potensi yang belum tampak buahnya. Maka anak-anak tadi yang kita sebutkan, yang suka membantah tadi, ya, kalau ditantang gantian nantang, kalau disuruh malah gantian nyuruh orang lain, didebat gantian mendebat, tidak mau disalahkan, sehingga sering dijuluki anak keras kepala. Ini sering muncul julukan-julukan atau label tersebut yang diberikan oleh masyarakat sekitar, bahkan kadangkala orang tuanya sendiri memberikan julukan yang demikian karena rasa jengkelnya akibat dari ulah anak yang yang sering membuat orang tuanya itu cenderung marah, ya, cenderung untuk emosional. Nah, kalau kita perhatikan sifat-sifat tersebut, dia memiliki beberapa sifat, ya, antara lain dia memiliki bakat pengendali. Tampak di mana bakat pengendalinya dia itu? Yaitu pada kesukaannya membantah atau mungkin membuli teman-temannya. Ini merupakan, kalau dia masih kanak-kanak, kita bisa mengarahkan bahwa sifat itu bisa digunakan untuk mengendalikan. Terus kemudian dia juga memiliki bakat pengatur, yaitu tampak pada sifatnya yang tidak mau diatur tapi sukanya mengatur. Dia memiliki bakat komunikasi atau al-fasohah, ya. Dia pandai untuk mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan alasannya. Dia memiliki bakat penggerak, ya. Yaitu apa? Tampak dia tidak mau ditunda permintaannya, ya. Dia memiliki tipe pekerja keras. Kemudian dia memiliki bakat yaitu perfeksionis, atau dalam bahasa kita mungkin al-ihsan. Semua serba bagus, tampak dari keinginannya yang kalau membeli mainan itu yang bagus-bagus. Nah, dari sifat-sifat ini, ya, yaitu tadi pengendali, pengatur, komunikator, penggerak, terus kemudian perfeksionis, sifat-sifat itu sebenarnya kalau dikumpulkan, dikembangkan, dan ketemu panggung yang tepat atau bidang yang tepat, Ananda ini bisa kelak, ya, bisa menjadi seorang yang memimpin orang lain. Jadi menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang manajer, menjadi seorang kepala sekolah, mudir atau supervisor dan lain-lain yang cenderung untuk mengendalikan dan mengatur, dan kemudian memerintah, ya. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin dia disebut anak yang keras kepala, anak yang bandel, tapi sejatinya dia memiliki potensi yang sangat luar biasa, yaitu sebagai seorang leader, pemimpin. Maka ndaklah, ya, orang tua itu tidak hanya mengungkit-ungkit atau hanya membahas, mengeluhkan tentang kekurangan-kekurangan anak, tapi seharusnya orang itu justru menggali apa sebenarnya potensi anak tersebut. Sebab ketika anak memiliki kelemahan, itu bukan berarti dia tidak memiliki masa depan. Karena apa? Orang sukses itu bukan berarti orang yang tidak punya kelemahan. Karena setiap orang itu, setiap anak itu pasti memiliki kelemahan sekaligus dia memiliki kelebihan. Makanya kelemahannya itu untuk disiasati, kelebihannya untuk dikembangkan. Maka ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, tanda kutip bermasalah, nakal, bahkan mungkin anak berkebutuhan khusus, ya, itu pun kita harus meyakini bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia dalam keadaan paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan produk gagal. Ya. Seandainya anak kita ditakdirkan memiliki kekurangan, bahkan mungkin sampai disebut anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, maka tugas kita bukan untuk meratapi kekurangan itu, tetapi tugas kita adalah untuk optimis menggali potensi yang dimiliki, karena pasti anak tersebut memiliki potensi, insya Allah. Itulah antara lain keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada setiap anak. Antara lain tadi seperti anak yang mungkin keras kepala, ya, dia tidak mau mengalah, suka menang-menang sendiri. Nah, kalau memang itu bukan karena luka fitrah atau luka pengasuhan, maka itu adalah merupakan potensi menjadi seorang pemimpin. Contoh yang lain lagi, ada seorang anak yang suka mencoret-coret tembok, ya. Buku tulisnya itu cepat habis, ya, karena digambar dengan aneka rupa gambar yang aneh-aneh, yang bermacam-macam rupa, ya. Jika kehabisan tempat untuk mencoret-coret, contohnya bukunya sudah habis, maka meja pun jadi sasaran untuk digambarnya. Bahkan sampai kaos pun tidak luput dari gambar dan coretannya. Sampai apapun yang bisa dicoret, dia coret, dia gambar. Karena ada kecenderungan pada dirinya untuk selalu mencoret-coret, menumpahkan inspirasi yang ada pada dirinya. Nah, ini bisa jadi kenakalan anak tersebut itu merupakan potensi untuk menjadi seorang desainer, menjadi seorang arsitek, menjadi seniman, menjadi perancang busana atau desainer fashion, desainer interior, ya, menjadi seorang yang apa namanya merancang sebuah tata kota atau planologi. Kemudian bisa jadi dia menjadi seorang perumus visi misi, merancang sebuah sistem pendidikan, sistem perusahaan yang mungkin orang lain belum memikirkannya. Nah, ini kalau kita urai bahwa anak yang disebutkan tadi itu antara lain memiliki banyak ide potensinya, ya, ideation dia itu, yaitu banyak ide dalam menggambar, itu tampak di situ. Dia memiliki bakat yaitu futuristik, ya, tampak dari gambar yang aneh-aneh yang belum pernah ada orang yang menggambarnya seperti itu. Ini futuristik. Kemudian dia memiliki bakat strategik. Ya, ada saja cara untuk mencari tempat untuk menggambar, itu strategik. Ya. Nah, itu antara lain bakat-bakat yang bisa kita gali pada anak yang tingkahnya demikian tadi. Ya. Nah, ini antara lain salah satu dari anak yang memiliki imajinasi kuat, yaitu suka mencoret-coret. Terus kemudian ada contoh lagi, ada anak yang mudah menangis, ya, suka ngambek, terus kemudian tidak mau membalas jika dibully dan suka mengalah, ya, terus kemudian apa namanya itu perasaannya itu peka sekali, yang kadangkala mungkin kita bicara keras sedikit dia itu tersinggung, dia itu menangis. Seolah-olah itu perasaannya seperti gelas-gelas kaca. Ya. Maka kalau kita urai, anak ini memiliki bakat yaitu bakat peduli atau empati. Ya. Itu tampak pada kepekaan perasaannya sehingga mudah tersinggung dan menangis. Dan ini nanti sifat ini bisa bermanfaat untuk apa? Memahami perasaan orang lain. Ya, paham perasaan orang lain. Walaupun orang lain itu belum cerita. Terus kemudian anak ini juga memiliki sifat suka melayani. Ya, memiliki sifat bakat server atau dalam bahasa kita disebut dengan al-ithar. Al-ithar itu sebuah sifat yang suka mendahulukan orang lain. Itu tampak dari sikapnya yang tidak membalas atau mengalah jika dibuli temannya karena dia memang suka melayani. Nah, anak-anak seperti ini kalau kita urai dari bakat yang dimilikinya, maka peran yang sangat cocok ketika dia dewasa nanti, dia bisa menjadi seorang konselor, ya, menjadi seorang perawat, menjadi seorang psikolog, atau peran lain yang memerlukan empati atau kepekaan hati yang sangat tinggi, ya. Jadi ini antara lain, ya, sebuah kekurangan atau mungkin kelemahan anak yang disebut kelemahan, tapi ternyata kalau kita berpikir positif justru itulah merupakan potensi anak tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan faedah atau kebermanfaatan bagi orang lain ketika dia dewasa kelak. Terus contoh lagi yang keempat, ya, ada seorang anak yang suka merusak mainan, ya, bisa bongkar, gak bisa pasang. Ya, suka mengumpulkan mainan yang bagus-bagus dan unik-unik atau aneh-aneh. Tetapi setelah dibelikan, mainan itu segera dibongkar dan diutak-atik. Ya, jika sudah rusak, seringnya diperbaikinya lagi sampai jadi. Meskipun kadang-kala memang seringnya tidak jadi karena memang masih anak-anak. Ya. Nah, kadang-kala dia juga bisa bekerja keras untuk membuat mainan menjadi jadi kembali. Ya, terutama ketika dia sudah tambah menjadi besar. Nah, anak-anak seperti ini sekilas memang itu mengganggu kita, ya. Mainan mahal-mahal dibongkar seolah-olah tidak bermanfaat, tapi bagi anak itu sangat bermanfaat, yaitu untuk mengembangkan bakatnya. Bakat yang dimiliki anak ini antara lain adalah bakat membelajar. Nampak pada sifatnya, yaitu sifat anak yang penasaran. Karena penasaran sehingga dia suka membongkar-bongkar mainannya, mengutak adiknya. Ini dia mintanya mainan yang canggih, yang biasa-biasa enggak mau dia, karena penasaran dengan sistem yang ada di situ. Nah, ini antara lain menunjukkan dia itu memiliki bakat pembelajar atau learner. Kemudian dia memiliki bakat analitis, ya. Terlihat dari kesenangannya menganalisa sistem kerja mainannya, yaitu dengan cara membongkarnya. Jadi dia analisa, kadangkala dia memperbaikinya kembali, ya, memasang kembali sesuai dengan aslinya. Nah, ini adalah merupakan sifat-sifat analitis. Kemudian dia memiliki bakat, yaitu bakat pengumpul, ya, atau input. Itu terlihat dari kesukaannya mengumpulkan mainan. Dia juga memiliki bakat, yaitu pekerja keras, ya, atau achiever, atau mungkin kalau dalam bahasa kita itu sahamah, yaitu antara lain tampak pada kemampuannya untuk bertahan dalam waktu yang lama ketika bermain. Nah, ini sampai mungkin dia tahu persis apa sistem kerja dari mainan yang dibongkarnya tersebut. Dia memiliki juga bakat, yaitu suka memperbaiki, tafsilih, atau suka memperbaiki atau restoratif. Antara lain yaitu senang memperbaiki mainannya jika rusak, dia suka memperbaikinya. Walaupun kadangkala tidak berhasil, tapi dia akan mengulang lagi dan mengulang lagi, itu menandakan bahwa itu adalah bakat miliknya. Nah, ini mungkin bisa jadi anak ini kelak, ya, menjadi seorang teknisi, ya, menjadi ahli di bidang kerajinan, menjadi perancang mesin, atau peran-peran atau profesi yang lainnya. Terus contoh anak yang kelima. Ada anak yang penakut, ya, terlalu khawatir, ya, terhadap sesuatu. Jika ada barang yang hilang, dia menyesalnya itu berkepanjangan, ya. Dia ketika akan melakukan pertimbangannya itu berlebihan, sehingga dijuluki dia itu melihat sebelum melompat. Sebab ada aktivator, anak yang sifatnya aktivator itu melompat dulu baru melihat, sehingga salah baginya adalah belajar. Tapi anak ini yang penakut ini, ya, ini dia cenderung melihat dulu, ya, sebelum dia melompat. Nah, ini bisa dilihat bakat-bakatnya diurai, ya, antara lain dia memiliki bakat waspada. Nah, ini kelihatan pada sikap penakut dan terlalu khawatirnya, selalu banyak pertimbangan. Dia memiliki bakat disiplin atau tertib, yaitu suka dengan keteraturan dan tidak suka mainannya berantakan. Kemudian dia memiliki bakat fokus, yaitu fokus pada apa yang sedang dilakukannya sehingga tidak mau diganggu. Nah, anak-anak seperti ini itu bisa memiliki peran, ya, dari sifat-sifat ini ketika dia nanti dewasa bisa berperan pada profesi seperti perancang CCTV, ya, sehingga CCTV itu betul-betul bisa melihat tempat-tempat yang rawan. Ya, karena memang rasa takutnya itu, waspadanya itu yang menjadikan dia menjadi jeli terhadap tempat-tempat yang rawan menurut dia. Ya. Dia mungkin bisa menjadi perancang sistem keamanan, ya, atau bidang-bidang lain, ya, atau safety engineer ketika ada mesin atau mobil yang diciptakan, mobil baru, ya. Dia mungkin bisa berperan sebagai tim untuk merancang sistem keamanan dari mobil itu sehingga mobil itu betul-betul aman digunakan oleh manusia. Ya, ini itu antara lain anak-anak yang sifatnya demikian ini, yang dulunya mungkin takut, khawatiran, itu bisa jadi dia menjadi profesi-profesi yang demikian tadi. Contoh yang keenam adalah anak tidak betah di rumah. Ya. Sukanya itu bermain bersama teman-temannya. Ya, temannya banyak sekali dan mudah ganti-ganti teman. sering membagi-bagikan makanan untuk teman-temannya. Tidak suka bertengkar, ya dia enggak suka konflik, ya sukanya damai-damai saja. Lebih mementingkan bergaul daripada pelajaran. Ya. Lebih mementingkan bergaul daripada bergaul dengan temannya, ya lebih mementingkan temannya daripada orang tuanya. Nah, ini antara lain dia memiliki bakat antara dia relator. Ya, relator. Tampak pada kesukaannya bermain dengan sahabatnya. Dia memiliki bakat harmoni, yaitu tidak suka bertengkar, sukanya damai-damai saja, rukun. Dia memiliki bakat yaitu includer, ya, atau mungkin dalam bahasa kita itu al-ulfah, ya, segala sesuatu ingin bersatu, memperbanyak teman, yaitu dari sifatnya yaitu suka memperbanyak teman tadi. Dia memiliki apa namanya bakat mudah menyesuaikan diri, adaptability, yaitu dia mudah menyesuaikan diri dengan teman-teman yang baru atau dia dengan berganti-ganti teman, itu enggak masalah bagi dia. Nah, sifat ini ya, ini nanti bisa menjadikan peran pada Ananda itu menjadi seorang marketer atau penjual, ya, bisa menjadi entrepreneur, menjadi sales manager, menjadi duta besar, menjadi PR atau public relation, atau peran-peran lain yang terkait dengan bergaul dengan orang, ya, atau terkait dengan menemui orang yang baru, atau istilahnya melayani orang lain. Nah, ini antara lain salah satu mungkin sifat anak yang dianggap nakal, tapi ternyata itu adalah potensi yang terpendam. Jadi Bapak Ibu, itu ada beberapa contoh, ya, ada bakat pada kenakalan anak. Maka sejatinya tugas orang tua itu hanya tidak hanya meratapi kelemahan anak, tetapi gali dan gali lagi potensi yang ada pada anak-anak kita, yang kadangkala potensi itu muncul pada kenakalannya. Termasuk juga pada orang tua yang qadarullah, Allah takdirkan anaknya memiliki kehebatan khusus, ya, kalau kita menyebut anak berkebutuhan khusus, kita bisa ganti dengan istilah anak berkehebatan khusus. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau ada kekurangan yang itu jauh di bawah teman-temannya, dia tertinggal jauh dengan teman-temannya, maka insya Allah pasti dia memiliki potensi yang lebih unggul dari teman-temannya. Itu faktanya demikian. Maka apapun kondisi anak-anak kita, entah mungkin ada orang menyebut itu autis, entah orang itu menyebut disleksia, entah orang itu menyebut ADHD, hiperaktif dan sebagainya, maka kita jangan meratapi dengan sebutan-sebutan itu. Karena apa? Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Mereka semua hebat, setiap anak adalah hebat dengan kehebatannya masing-masing, walaupun mereka mungkin dilahirkan dalam keadaan memiliki kekurangan di bawah teman-temannya, tapi insya Allah dia pasti memiliki kelebihan di atas teman-temannya. Ada sebuah kisah, Zaid bin Sabit mendaftar menjadi seorang prajurit. Teman-temannya diterima, dia tidak diterima karena memiliki kekurangan dalam fisik. Badannya kecil, membawa pedang lebih panjang dari tubuhnya. Ditolak oleh Nabi SAW walaupun dengan cara halus. Dia menyesal, sedih sekali. Namun ternyata dia berpikir dan berpikir, akhirnya dia mengetahui kelebihannya, yaitu sebagai seorang penulis atau seorang yang ahli di bidang bahasa. Akhirnya dia menjadi sekretaris Nabi SAW, berjuang bersama Nabi sebagai sekretaris, namun dia tidak sebagai prajurit. Termasuk juga pada zaman-zaman ini, ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang terkenal di dunia yang dahulunya mungkin disebut anak nakal, yang mungkin disebut anak berkebutuhan khusus atau memiliki kekurangan. Tapi kalau setiap orang atau orang tua berusaha untuk menggali potensi-potensi anaknya, kemudian akhirnya ketemu bakatnya atau potensinya, kemudian dikuatkan, maka insya Allah ta'ala setelah bakat itu terkuatkan, kelemahannya akan tertutupi. Ya, kelemahan akan tertutupi. Kalau kita hanya membahas, ingin menyingkirkan kelemahan-kelemahan itu, maka insya Allah itu tidak akan selesai-selesai. Karena kelemahan itu adalah merupakan bawaan anak, dan potensi unggul juga merupakan bawaan anak. Maka tugas kita adalah, mari kita fokus pada kekuatan anak dan siasati keterbatasannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, ya, marilah kita nikmati amanah yang Allah berikan ini untuk mendidik anak-anak kita, yang sejatinya setiap anak kita adalah hebat, ya, dan mereka semua memiliki potensi-potensi. Bukan anaknya yang bermasalah, tetapi kita sebagai pendidik dan orang tua yang belum memiliki kemampuan untuk menggali potensi mereka. Jadi jangan bersegera untuk segera menyalahkan anak, ya, atau menganggap anak itu enggak berpotensi. Seandainya kita menemukan anak tidak berpotensi atau memiliki masalah, sejatinya bukan anaknya yang bermasalah, tetapi kita sebagai orang tua dan pendidik belum bisa menemukan potensi yang terpendam pada dirinya, yang itu merupakan daya utama, ya, bagi anak untuk melaksanakan aktivitas atau dalam meraih masa depannya. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini tentang materi kita melanjutkan serba-serbi bakat anak sesi yang kedua. Dan baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, sobat Qurani dan keluarga Qurani dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz, silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di nomor 0898-0092-588, ataupun juga bagi pemirsa yang menyimak atau menonton di YouTube, silakan dapat melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Kami awali pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan di pekan-pekan sebelumnya, Ustaz, ya. Dari yang pertama adalah dari Bapak Suni Fathan Al-Mujahid Al-Arif. Beliau bertanya, bismillah, Ustaz, izin bertanya, anak-anak, ada seorang anak yang selalu ingin didahulukan dan mudah menangis, namun orang tuanya malah membentak dan menyuruhnya untuk berhenti ketika menangis. Apakah hal tersebut bisa melukai fitrahnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Anak yang mudah menangis itu adalah yang perasaannya peka. Maka jangankan bentakan, kadang kita tidak memperhatikan saja dia itu tersinggung. Maka bentakan ini bisa melukai fitrahnya. Apabila ini sudah terlanjur dilakukan oleh orang tua, maka bersegeralah untuk memeluk anak, minta maaf kepada anak, dan lebih fokus untuk memperhatikannya. Dan anak seperti ini ketika menangis, ya, kita tunggu dulu. Justru ketika menangis kita itu mungkin bisa memeluknya, tidak membentaknya. Malah justru mungkin biarlah dia menangis untuk menumpahkan perasaannya. Sebab kalau gak tumpah itu nanti menjadinya luka. Nah ini, makanya ketika memiliki anak yang demikian ini, kita harus banyak berlemah lembut, ya, karena memang perlakuannya berbeda dengan anak yang lain. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh penanya yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, datangnya dari Abu Zahir di Depok, Jawa Barat. Boleh bertanya, assalamualaikum barakallahu fik Ustaz dan tim. Apakah anak tipe ekstrovert pemimpin kinestetik visual cocok masuk di dunia IT? Dan jika belajar IT, apakah jika diarahkan bahwa itu adalah dasar ilmu pengetahuan sebelum menjadi seorang pemimpin? Apakah yang demikian memaksakan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, jadi kemampuan IT itu dibagi menjadi dua, yaitu IT dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia digital ini. Ya, jadi IT dasar, termasuk IT dasar adalah penggunaan komputer, penggunaan gadget atau mesin-mesin lainnya. Ini harus banyak dimiliki, termasuk mungkin menggunakan HP untuk e-banking. Ya, kalau tidak bisa menggunakan itu akan kesulitan. Makanya untuk IT dasar yang merupakan dasar hidup yang harus dimiliki oleh generasi digital ini. Ini merupakan pelajaran wajib ya bagi setiap anak. Namun untuk menjadi ahli, antara yang sudah menjadi programmer ya, bahkan mungkin bisa mengatasi hacker ya, membuat sebuah program, membuat sebuah aplikasi ya, atau mungkin memperbaiki sistem yang rusak, itu sudah kemahir. Maka itu terkait dengan bakat ya. Jadi saya ulangi lagi, IT dasar itu merupakan masuk ke dalam kewajiban setiap anak untuk menguasainya, yang perlu kita ajarkan. Namun untuk IT mahir ini adalah terkait dengan bakat. Kalau kita lihat Ananda ini, dia ekstrovert, pemimpin. Maka yang dia butuhkan adalah IT dasar sebagai dasar dia sebagai seorang pemimpin ya, atau basic knowledge sebagai seorang pemimpin. Ini adalah tidak memaksakan. Tapi kalau sudah menjadi mahir, padahal dia sebenarnya bakatnya bukan di IT sebenarnya itu, dia bakatnya adalah di pemimpin, commander. Maka apabila dia dipaksakan untuk menjadi ahli di bidang IT, maka itu memaksakan. Jadi saya ulangi lagi, jika IT yang dipelajarinya itu atau diajarkannya merupakan IT dasar, merupakan kebutuhan dasar hidup generasi digital ini ya, atau zaman digital ini, maka itu tidak memaksakan, bahkan harus. Tapi kalau sudah kembali ke apa namanya, ke materi yang lebih detail, lebih spesifik, antara menjadi programmer ya, atau pembuat aplikasi, itu merupakan bukan bakat Ananda. Maka kalau kita memaksakan untuk belajar itu, maka hal tersebut termasuk pemaksaan. Ya demikian. Wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya bagi penanya tadi yang bertanya dari Abu Zahir di Depok. Kembali kami lanjutkan pertanyaan masih dari WhatsApp. Dari Abu Zainab di Semarang, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang enggan berangkat sekolah tanpa alasan atau menyembunyikan alasan tertentu? Apakah kita harus berusaha mencari tahu dan memberikan kepadanya sanksi dengan cara mengurangi uang jajannya atau semisalnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, dari Abu Zainab dari Semarang. Bagaimana menyikapi anak yang enggan berangkat sekolah tanpa alasan? Anak enggan berangkat sekolah itu pasti ada luka pada dirinya. Entah luka itu dari sekolahnya maupun dari rumah ini. Nah, yang menjadikan repot, kadang-kadang anak ditanya, kenapa kamu enggak mau sekolah? Dia enggak mau bercerita. Dia diam saja, pokoknya aku mogok. Ini yang kadang-kadang membuat orang tua itu jengkel. Kadang memperkeras ya, menekan atau memberikan sanksi. Udah kalau gitu kamu enggak dikasih uang jajan. Kalau begitu nanti kamu enggak dibelikan kuota biar enggak bisa main HP. Nanti dibelikan kuota kalau kamu mau sekolah. Ini justru akan menambah ngambeknya anak. Jadi anak yang enggak mau sekolah itu terluka. Tentu saja kan kita analisa dulu lukanya itu di sekolah atau di rumah. Nah, yang pertama kita analisa adalah diri kita sebagai orang tua. Kalau selama ini kita tidak ada tekanan, tidak pernah memaksa-maksa dia, dia sekolah atas kemauannya sendiri ya, berarti penyebab lukanya adalah ada di sekolah. Nah, ketika ada di sekolah juga ada dua kemungkinan. Karena faktor dari teman-temannya sehingga mentalnya itu terganggu. Yang kedua adalah dia salah jurusan, itu bukan bidangnya. Bisa jadi dia bidangnya bukan akademis, mungkin di bidangnya adalah profesional atau entrepreneur, tapi dia dimasukkan ke sekolah formal yang akademis, maka dia salah jurusan di situ. Nah, ini itu analisanya di situ. Jadi pertama analisa kita, apakah kita melukai dia? Kalau melukai, segera kita basuh, kita minta maaf, mungkin kita tambah perhatikan anak tersebut sampai dia merasa nyaman dengan kita, akhirnya dia akan cerita. Kalau ternyata penyebab dari sekolah ya, biarlah anak tenang dulu. Kita berusaha mencari sebabnya di sekolah. Tanya kepada gurunya, teman-teman dekatnya, atau guru BK-nya dan sebagainya. Nanti kalau sudah jelas permasalahannya ya, sambil menunggu anak ini menjadi tenang, maka kita segera menangani masalah tersebut untuk mencari solusinya. Jadi intinya jangan tergesa-gesa untuk emosi atau marah. Kadangkala anak perlu untuk tenang sejenak. Sehari dua hari kadangkala perlu memikirkan di rumah, merenung ya, sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya, ya. Saya yakin setiap anak itu ingin tetap sekolah karena mereka ingin membahagiakan orang tuanya, apalagi orang tuanya menginginkan atau senang jika dia bersekolah. Saya yakin dia juga ingin membahagiakan orang tuanya. Namun karena ketidakmampuan mentalnya ini sehingga dia mogok. Maka kalau dengan tekanan, ya, diberi sanksi, maka akan menjadi lebih parah kondisinya. Maka yang terbaik adalah basuh lukanya dengan bahasa-bahasa kasih sayang, ya, dengan pujian, dengan kebersamaan, dengan pelayanan, ya, bahkan sentuhan. Ya, mungkin kita peluk dia, kita ajak ngobrol, kita layani dia. Maka insya Allah lama-lama nyaman, dia akan cerita masalahnya. Setelah tahu masalahnya, insya Allah penanganannya lebih mudah. Demikian, wa'alam bisawab. Ustaz, melanjutkan Ustaz, ya. Jika anak ini masih belum besar atau usia TK atau kelas 1, itu kan masih belum bisa bercerita, itu gimana Ustaz? Ya, kalau masih TK atau kelas 1, setidaknya walaupun dia gak bisa bercerita, setelah luka itu terbasuh, maka insya Allah dia akan melupakan masalahnya itu, walaupun dia tidak bercerita kepada orang tua. Jadi intinya sebenarnya yang perlu dilakukan orang tua walaupun gak tahu masalahnya, ya, itu adalah dengan memasuh lukanya, yaitu dengan bahasa-bahasa hati yang pernah kita bahas. Ini, apapun usianya, entah itu TK atau sudah besar. Nah, kalau sudah besar, lebih idealnya lagi adalah dengan mencari penyebab-penyebabnya, itu lebih bagus lagi untuk mencari solusinya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari hamba Allah, Ustaz tidak menyebutkan namanya dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kemarin disebutkan bahwa setiap orang mempunyai peran dan bakat yang berbeda-beda. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhumma juga punya bakat yang berbeda-beda. Bagaimana bila anak yang awalnya di sekolah umum tidak mencintai ilmu di sekolah tersebut, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu di pertengahan jalan ketika si anak mulai mencintai dan nyaman dalam mempelajari ilmu agama, kemudian timbul rasa bosan dan lelah dikarenakan adanya aturan dan sanksi yang diterapkan di sekolah tersebut. Semisal menghafal beberapa Al-Quran, hadis, dan menulis beberapa lembar Quran, membersihkan ruangan dan kamar mandi yang semuanya dilakukan setiap hari dengan kurun waktu semisal sepekan. Bagaimana memotivasi anak agar tetap bersabar dan ridho dengan aturan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya? Silakan Ustaz. Anak yang mengalami kebosanan ketika belajar ilmu agama di pondok pesantren itu pertanda ada cinta yang terluka pada dirinya. Ya, walaupun disebutkan dia sudah mencintai, tapi cintanya itu belum dalam, cintanya itu belum mungkin, ya, ya, belum menetap pada dirinya. Kalau dia memang sudah benar-benar mencintai dan cinta benar-benar cinta dengan ilmu agama yang dipelajari di pondok pesantren, maka dia insya Allah dengan hukuman apapun dia akan rela. Tapi jika sudah mulai bosan dengan adanya hukuman-hukuman itu, maka pada dirinya ada luka, luka fitrah, yaitu luka cinta itu tadi. Ya, kecintanya sudah mulai luntur. Karena apa? Karena mungkin cintanya waktu itu adalah diakibatkan karena pembiasaan. Ya, karena pembiasaan. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Yang pertama, perlu kita pahami bahwa pondok pesantren itu secara umum yang sekarang ada, ya, tidak semuanya, ya, itu sudah spesifik mempelajari ilmu agama dan menjadikan anak tersebut menjadi ahli ilmu agama. Ya, menjadi ahli ilmu agama. Jadi sudah masuk ke dalam bakat sebenarnya, yaitu bakat ahli ilmu agama sebagaimana Ibnu Abbas. Ya, satu sisi sebenarnya tujuan orang tua masukkan pondok kan menjadikan dia soleh. Nah, maka di sini ada dua istilah antara soleh dan menjadi ahli ilmu agama. Jadi soleh versus ahli ilmu agama. Kalau soleh itu semua orang harus, ya, baik dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib-wajib kemudian ditambah yang sunnah sesuai dengan kecintaannya. dan yang sunnah itu masing-masing orang itu unggulnya beda-beda, itu soleh. Tapi kalau sudah mempelajari ilmu lebih jauh lagi, antara lain misal belajar tentang mustalah-mustalah hadis, ya istilah-istilah hadis, tentang rijal-rijal, ya kemudian apa namanya berusaha belajar tentang hadis ini itu sahih, dhaif dan sebagainya, itu sudah masuk kepada ahli ilmu hadis. Ya, bukan belajar hadis untuk menjadikan diri soleh. Maka perlu kita ketahui dengan kondisi yang demikian ini, maka apabila anak mengalami kebosanan di situ, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia terluka hatinya, ya akibat hukuman dan sebagainya itu. Kemungkinan yang kedua adalah salah jurusan. Mungkin dia bukan tipe akademis, tapi mungkin tipe sosial, ya. Tipenya mungkin menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, atau menjadi seorang profesional, ya. Tapi ternyata dia harus belajar ilmu agama yang mungkin dia enggak nyaman dengan itu karena bidangnya bukan di situ. Ya. Mungkin dia seperti Abdurrahman bin Auf menjadi seorang pedagang. Mungkin dia ingin seperti Khalid bin Walid menjadi seorang prajurit. Ya. Mungkin dia ingin menjadi seorang seperti Salman Al-Farisi yang ahli strategi. Ya. Dan bisa jadi dia mungkin tidak apa namanya nyaman jika menjadi seperti Ibnu Abbas. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Analisa dulu. Kalau memang itu adalah sebabnya luka, ya luka hati, dan dia sebenarnya adalah cocok di bidang akademis itu dengan kecerdasannya. Jadi kata Ibnul Qayyim, siapakah anak yang dipondokkan? Ibaratnya begitu, yang jadikan ahli ilmu agama, yaitu anak yang mudah menghafal, anak yang mudah memahami, pengertiannya bagus sekali, ya cerdas. Itu yang dimasuk dijadikan menjadi ahli ilmu menurut Ibnul Qayyim. Tapi jika anak cenderung jualan, ya cenderung utak-atik, ya difasilitasi untuk menjadi pedagang, menjadi ahli teknik selama itu dibolehkan oleh syariat, itu kata Ibnul Qayyim. Maka seandainya anak ini itu luka, maka segera dibasuh. Luka itu segera dibasuh dengan bahasa-bahasa basuhan hati yang telah kita bahas. Tapi jika salah jurusan, ya maka ada dua hal yang bisa kita lakukan. Kita akui salah jurusannya itu dengan mengharap anak lakukan sampai selesai, tapi kita mengetahui bahwa itu adalah salah jurusan. Yang kedua, yaitu dengan pindah jurusan. Ya, yang tadinya mungkin belajar ilmu agama bisa jadi selanjutnya mungkin dia bisa menjadi seorang pedagang. Tapi belajar ilmu untuk menjadikan dirinya soleh tetap wajib. Ya. Tapi untuk menjadi ilmu, ahli ilmu, ya, menjadi ahli ilmu, ini mungkin perlu dilihat bagaimana bakat anak tersebut. Nah, jadi itu yang dilakukan, ya. Tetap anak mungkin apa namanya akan bisa bersabar atas sanksi atau tekanan yang diberikan oleh lembaga atau pondok jika kita mau mengakui bahwa dia memang mungkin salah jurusan, kalau memang salah jurusan, ya. Sehingga untuk bersabar sejenak, nanti setelah lulus nanti akan belajar sesuai dengan bidangnya. Atau kemungkinan yang kedua adalah pindah jurusan, ya. Demikian, wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas jawabannya dan semoga dapat dipahami oleh penanya hamba Allah tadi yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kembali kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datangnya masih dari hamba Allah yang lain. Beliau bertanya, anak saya usia 5 tahun Ustaz, dari kecil memang mencintai sholat di masjid. Namun qadarullah, kalau ayahnya tidak ada, dia sangat kecewa. Bahkan dia sering minta untuk bunda antar ke masjid. Dia sendiri yang meminta dan dengan alasan ada ibu-ibu dan kakak-kakak yang lain sholat juga di masjid. Sedangkan saya memang sholatnya di rumah sebagai seorang muslimah. Sebaiknya apa yang baik untuk saya sampaikan kepada anak saya tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, masya Allah. Anak yang suka ke masjid itu pertanda bahwa dia mencintai masjid. Dan usia 5 tahun ini adalah target utamanya adalah tumbuhnya mahabbah atau rasa cinta, cinta ke masjid, cinta sholat, ya. Dan harapannya nanti ujung-ujungnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan sholat itu. Dan ini memang perlu ditupuk terus, ya, kecintaan itu jangan sampai dilukai, ya. antara lain munculnya rasa kecewa itu sebenarnya melukai fitrahnya anak yang sudah terlanjur cinta kepada masjid itu. Maka apa yang harus kita lakukan, yaitu kita sampaikan ke anak kita, ya, atau mungkin kita mengantarkannya, ya, antarkan dia ke masjid, ya, ya, nggak masalah. Nanti kemudian kita tinggal aja, kita bunda sholat di rumah, atau nanti setelah salam kita jenguk lagi. Kalau memang ibu sholatnya sering di rumah, nggak masalah. Atau mungkin dititipkan tetangga, ya, titip. Nanti biar anak itu ke masjid, walaupun kadang-kala anak usia 5 tahun itu sholatnya belum khusyuk, dia di sana kadang-kala masih tolah-toleh, ya, karena memang belum waktunya untuk diperintah. Nah, seandainya nanti anak mungkin sudah tidak meminta sendiri, udahlah kalau begitu saya sholat di rumah tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting cintanya terhadap masjid tidak terlukai, walaupun dia mungkin kecewa, tapi tidak melukai cinta terhadap masjid. Setidaknya ketika di rumah pun dia tetap mencintai sholat, sholat bersama dengan ibunya. Nah, maka seandainya ibunya tetap tidak bisa mengantarkan ke masjid, maka seyogianya sampaikan kepada ananda, nak, sholat dulu di rumah, ya, gak apa-apa sama ibu, nanti kalau bapak sudah pulang atau ayah sudah pulang nanti, atau abi sudah pulang nanti sama abi, itu insya Allah tidak mengapa, ya. Oh, jadi kita jangan mengatakan, oh masih kecil kok nak, jangan begitu, ya, nanti akan mengurangi kecintaannya, semangatnya untuk pergi ke masjid. Tapi yang jelas, ya, bahwa ketika anak 5 tahun itu rajin ke masjid bukan ukuran bahwa selamanya nanti dia akan seperti itu. Kadangkala anak itu ada kadang muncul euforia, ya, euforia sedang bersosial di masjid. Nanti ada waktunya dia menurut saya mulai agak bosan, ya. Jika mungkin ada lagi di masjid itu ada benturan-benturan atau sepi dan sebagainya, tidak seru. Nah, itu suatu saat anak akan menjadi bosan. Tapi setidaknya, ya, kecintaan, ya, kepada masjidnya tetap dibangun, ya, walaupun mungkin semangatnya tidak seperti ketika kecil, karena memang sering terjadi anak yang demikian, ya, ketika kecil itu sering ke masjid, tapi setelah besar dia menjadi hanya ke masjidnya itu ketika ada azan atau sholat-sholat wajib saja, itu enggak masalah, ya. Dan ini memang gejala-gejala anak-anak yang ketika kecil masih euforia, ya, masih imajinasinya kuat, ya, sehingga mereka bersemangat sekali. Namun kita ketahui bahwa anak kecil itu lebih mudah bosan, ya, lebih mudah bosan, dan perilakunya sering berubah-ubah, tidak menentu, ya, egosentrisnya kadang juga memuncul. Nah, sehingga menjadikan dia kadang-kala tidak istiqomah, ya, untuk tetap melakukan sesuatu yang dia cintai. Demikian, wa'alam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan khususnya bagi penanya tadi yang bertanya. Dan selanjutnya, masih dari WhatsApp, kami bacakan pertanyaan dari Ummu Fulanah di Pontianak. Dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bismillah, bertanya, Ustaz, izin. 4 bulan lalu anak saya minta izin untuk main game di HP. Katanya pas 11 tahun nanti dia mau berhenti, jadi mainnya cuma 4 bulan. Sebelumnya anak saya ini suka bermain di alam, misalnya bermain bola dan layang-layang. Namun pas kemarin usianya 11 tahun, dia tetap masih main game. Apa yang harus kami lakukan? Apa kami tetap membiarkannya sampai fitrah bermainnya tuntas, atau menagih janji dia? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang orang tua harus lakukan ketika pertama kali memergoki anak merokok? Sudah diberi nasihat, Ustaz, namun tidak digubris. Silakan, Ustaz. Tayib, ya, jadi ini tentang masalah gadget atau gawai atau HP. Anak sekarang itu tidak bisa pisah dengan gawai atau HP. Bahkan kita saja orang tua itu gak bisa pisah. Sehingga kalau kita melarang anak untuk tidak menggunakan HP, sedangkan kita setiap saat menggunakan HP, maka dalam pikiran anak itu mungkin dia heran, kenapa sih HP itu kok haram bagi anak tetapi kok halal bagi orang tua. Nanti jangan-jangan seperti rokok itu. Ya, jangan seperti rokok, tapi kenapa orang tua pada menggunakan itu. Nah, terus alasannya nanti, nah, orang anak-anak itu belum bisa mengendalikan diri ketika bermain HP. Maka anak bisa membalas lagi, bisa menjawab, kami bisa kok, kami sudah besar. Nah akhirnya bisa kita simpulkan sebenarnya anak-anak yang sekarang usia 11 tahun, 12 tahun atau anak-anak kelahiran 2010 ke sini, sekitar 2010 Masehi, itu adalah anak-anak generasi alfa. Mereka enggak bisa pisah dari HP ini. Saya yakin ketika mereka mungkin janji nanti usia sekian akan berhenti, ini enggak bisa berhenti karena sudah menjadi seperti kebutuhan mereka. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama mengatur ya, antara lain jadwal ya. Kalau kita ingin menghentikan 100% enggak bisa. Diatur jadwalnya, mungkin habis duhur sampai asar, atau mungkin asar sampai maghrib ya, atau mungkin ketika hari libur saja. Tapi sepertinya kalau sepekan sekali anak itu masih merasa kurang sekali untuk anak-anak zaman sekarang. Ya setidaknya setiap hari itu diberi batas waktu, jam berapa sampai jam berapa, itu kesepakatan ya. Kemudian yang kedua, kita bisa kemudian menyampaikan, menagih janji. Dulu kan bilang kata usia 11 tahun itu akan berhenti, tapi Umi kan tidak menghentikan, hanya mengurangi saja karena sudah besar. Yang jelas apa namanya, kalau kita biarkan dia menuntaskan bermainnya dengan HP, ya gak akan tuntas, gak akan selesai-selesai, karena memang itu sangat menarik sekali bagi anak-anak HP itu. Walaupun usianya mungkin sudah 15 tahun, 16 tahun, bahkan sampai kuliah pun masih gak bisa lepas dari itu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah bukan melarang 100%, tetapi kita membersamainya dengan mengatur jadwal, ya membatasi sesuai dengan kebutuhan anak. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana jika pertanyaan kedua ya, jika orang tua menemukan anaknya merokok, ini harus dengan tegas setidaknya menyita rokok itu, ya menyita rokok itu. Dan ketika sudah ketahuan merokok seperti ini, karena ini sifatnya nanti akan mencandu ya, dan itu membahayakan bagi anak. Kalau seandainya orang tua mampu untuk istilahnya bersikap menasihati dengan tegas kepada anaknya, tidak masalah ya. Karena ini kalau hanya dengan sifatnya hanya masalah bahasa hati, merokok ini enggak mempan itu ya. Mereka tetap akan merokok terus. Makanya dengan ketegasan, banyak beberapa orang tua yang mengalami pengalaman seperti ini ya. Beberapa orang tua itu menyita rokoknya. Ada yang menggunakan kadang rokok elektrik atau sering disebut dengan vape itu. Itu disita itu, disita, kemudian ada orang tuanya diam saja. Diam, akhirnya anak mengerti, oh berapa ini saya sudah ketahuan, maka dia enggak merokok lagi. Ini demikian. Ada juga yang sampai kemudian didudukkan, kemudian dinasihati. Ya, bahkan nasihatnya dengan nasihat keras, akhirnya anak berhenti. Ada yang demikian. Nah, intinya bahwa kalau sudah ketahuan anak itu merokok, kita harus bersikap tegas. Tapi ketegasan itu harus disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing, karena anak-anak kan beda-beda. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Wa'alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya tadi untuk Ummu Fulanah di Pontianak. Kita beralih pertanyaan yang datang dari live chat YouTube. Datangnya kali ini dari Iman Sailan. Beliau bertanya, Ustadz izin bertanya, jika anak yang berusia 2 tahun suka memukul temannya, apakah ini termasuk hal yang negatif Ustadz? Dan bagaimanakah cara menyikapinya? Silakan Ustadz. 2 tahun usianya. Iya. Ya jadi anak usia 2 tahun suka memukul temannya. Anak sebelum 7 tahun, bahkan usia 5 tahun pun, mereka belum memiliki tanggung jawab moral. Anak usia itu belum memiliki pengetahuan tentang hak kepemilikan. Jadi semuanya adalah milik saya. Anak seperti ini belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anak usia seperti ini belum bisa memahami apa yang orang lain rasakan ketika dipukul. Dia juga belum bisa memahami apa yang orang lain pikirkan ketika dipukul. Nah sehingga apa yang kita lakukan, kalau kita menasihati dia, itu akan melukai dia karena dia gak paham. Maka yang bisa kita lakukan ya adalah kaidah-kaidah penuntasan egosentris. Ya, selama itu aman bagi anak, aman bagi orang lain, tidak melanggar syariat, tidak melanggar norma masyarakat, ya. Kemudian kita mampu, ya, untuk melakukannya, menurutinya, maka lakukan. Tapi kalau memukul sudah membahayakan, maka yang kita lakukan adalah cegah. Ya, kalau sudah membahayakan dicegah, walaupun kadang-kadang anak itu menangis, tapi setelah menangis kemudian kita basuh nangisnya itu dengan pelukan, ya, dengan mungkin apa namanya kelembutan, sehingga menangisnya itu nanti segera terbasuh, dia tidak sakit hati. Ini. Nah, kemudian setelah itu hindarkan, ya, namanya anak-anak usia itu kan usia-usia belum bersosial, maka ketika bersosial pasti ada benturan-benturan, maka seyogianya dikurangi jarak bersosialnya. Nanti bersosial itu biasanya setelah usia 7 tahun anak-anak sudah mulai memahami, ya, perasaan orang lain, sudah tamyiz, ya, sehingga dia akan tahu diri ketika bergaul dengan orang lain. Tapi untuk usia segitu, apalagi kita menyuruhnya untuk minta maaf, gak paham, karena setiap anak usia segitu itu merasa dirinya paling benar. Maka ketika diminta untuk mohon maaf, ya berarti dia merasa disalahkan walaupun dia yang salah. Nah, ini perlu diketahui bahwa usia-usia segitu adalah puncak-puncaknya egosentris. Kita gak bisa memberikan nasihat saja, itu mungkin susah, atau mungkin sekilas saja, jangan gitu nak, nanti temannya sakit, gak masalah, walaupun dia gak paham. Ya, gak paham. Jadi intinya, kalau sudah membahayakan diri dan orang lain, kita cegah, walaupun kadang-kadang dia menangis, tapi setelah menangis segera basuh lukanya sehingga dia menjadi melupakan luka-luka atau kekecewaannya tersebut. Ya, demikian walam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali beralih ke WhatsApp, datangnya dari Abu Yazid di Sawangan Depok, Jawa Barat. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang lalu, Ustaz, seorang anak yang menyampaikan kepada orang tuanya jika lulus nanti enggan ke pondok pesantren, Ustaz. Dan kali ini pertanyaannya adalah jika anak setelah lulus malah mau lanjut ke SMA, mohon nasihat bagaimana cara membentengi anak dalam pergaulan dan berteman, karena di mahat paling tidak lingkungannya sudah terbentuk di niyahnya, sedangkan di SMA umum umumnya pergaulan bebas itu sudah menjadi biasa, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik, ini memang menjadi dilema, ya, bagi para orang tua. Jadi inginnya orang tua anak itu selalu belajar di lingkungan yang bagus, yaitu di pondok pesantren. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua anak itu cocok di pondok pesantren, terutama yang tingkat SMA. Ini kita kembali ke perkataan Ibnul Qayyim, siapa kira-kira anaknya dipondokkan itu. Jadi ketika mereka cerdas, mudah mengerti, pemahamannya bagus, ya, hafalannya bagus, nah itu nanti dia cocok di pondok pesantren, karena pondok pesantren itu calon ahli ilmu. Dan menurut Ibnul Qayyim, orang-orang yang anak-anak yang demikian tadi adalah calon ahli ilmu. Itu peluang bagi dia untuk mengukir ilmu di lubuk hatinya yang masih polos itu. Tapi mereka mengatakan jika anak itu cenderung kepada perdagangan, ya, kemudian jual beli atau bidang-bidang lain yang mubah atau dibolehkan syariat, maka darah orang tua itu memfasilitasinya, memberikan kemungkinan, ya, memfasilitasi anak tersebut untuk cenderung di bidang yang bukan seperti yang pertama tadi, anak cerdas tadi. Ya, makanya akhirnya kalau kemudian ternyata anak itu memang bukan calon ahli ilmu, jadi senangnya mungkin adalah yang non akademis, kemudian seandainya kita paksakan masuk di pondok pesantren padahal dia itu non akademis, maka justru nanti berbahaya juga, dia bisa tertekan di situ dan khawatirnya nanti akan mengalami trauma beragama. Dia belajar agama di situ karena paksaan, akhirnya membenci agama itu, bahwa agama telah membuat dia susah. Nah, ini namanya luka persepsi pada diri anak akibat anak dipaksa untuk belajar yang bukan bakatnya. Ya. Jadi saya ulang lagi, antara menjadikan soleh dan ilmu agama, ilmu ahli ilmu itu beda. Jadi pondok yang tingkat SMA rata-rata di pondok kita itu sudah mendidik menjadi ahli ilmu agama. Ya bukan menjadikan soleh lagi, tapi sudah lebih dari itu. Makanya sudah ke bakat ini. Padahal Ibnu Qayyim juga mengatakan di kitab Tuhfatul Maudud itu, jika anak dipaksa belajar yang bukan bakatnya, maka anak itu tidak akan berhasil. Ya, dan bahkan bakat yang aslinya itu akan luput darinya karena enggak dikembangkan. Jadi malah kondisinya menjadi mogol anak di situ, walaupun mungkin kita niatnya baik cari lingkungan yang di pondok pesantren. Nah, terus seandainya kemudian anak itu tidak, jalurnya bukan akademis, mungkin ke profesional atau entrepreneur gitu, sehingga dia itu enggak nyaman untuk duduk lama menghafal, menulis gitu. Akhirnya kita anak itu akhirnya minta ke SMA umum. Nah, ini kira-kira mandorotnya besar apa tidak? Tetap besar. Jadi akhirnya menjadi orang tua bimbang. Namun ya, ketika anak memang terpaksa harus di SMA umum, karena kalau kita paksa di pondok pesantren bisa muncul menjadi trauma beragama. Yaitu ciri-cirinya kalau libur pondok itu libur syariat sekalian, di rumah tidur aja itu kan. Ibadahnya masih di oyak-oyak, masih disuruh-suruh, padahal di pondok mungkin tertib gara-gara karena adanya hukuman itu. Nah, ini antara lain anak itu belum sadar, masih muncul trauma-trauma di situ. Nah, itu antara lain banyaknya begitu. Nah, sekarang di SMA itu pergaulannya bebas. Kadang laki-laki perempuan campur. Ya. Antara lain apa yang harus kita lakukan kalau terpaksa anak tidak mondok dan mintanya di SMA umum? Yang pertama, pilih SMA yang seaman mungkin. Antara lain mungkin ada SMA yang putra-putri dipisah, ada itu. Cari. Kemudian yang kedua, pilih SMA yang mungkin di situ ya praktek, ya praktek syariatnya di situ bagus. Walaupun mungkin apa namanya masih satu kelas, setidaknya itu tempat duduknya dipisah. Ya. Jadi di sana antara lain mungkin antara laki-laki perempuan jabat tangan, mungkin di sana masih dianggap tabu sehingga jarang sekali anak putri sama anak laki-laki itu mungkin bercanda atau mungkin berkumpul bersama di satu tempat. Nah, itu mungkin bisa kita pilih. Nah, setelah kita memilihkan SMA yang paling sedikit risiko pergaulan buruknya itu, berikutnya adalah dengan melakukan imunitas sosial. Bagaimana kita melakukan imunitas sosial anak kita? Yaitu kedekatan. Antara lain dekati anak itu sampai anak-anak itu merasa bahwa dirinya sangat disayang orang tuanya. Sebab kalau tidak demikian, nanti yang mendekati siapa? Teman-temannya. Ya, akhirnya yang mengisi tangki cinta anak bukan orang tuanya tapi temannya. Nah, kalau sudah tangki cinta itu diisi temannya bukan orang tuanya, maka anak itu akan meniru teman-temannya. Lah, kalau temannya baik alhamdulillah. Tapi kalau ternyata temannya itu tidak baik, maka dia akan meniru temannya tersebut, kadang merokok ya, bahkan sampai kepada apa keluyuran ke nongkrong yang tidak ada manfaatnya, itu karena apa? Meniru temannya. Jadi makanya itu imunitas sosial itu kita lakukan dengan apa? Menjadikan anak nyaman, benar-benar kita menyayangi dia, buat anak itu merasa kita sayangi, merasa kita sayangi. Bukan hanya kita mencukupkan diri kita sayang padanya, bukan, tapi sampai anak merasa disayang oleh orang tuanya, maka itu menjadikan dia imun. Sampai akhirnya ketika dia pulang ke rumah, kejadian-kejadian yang ada di luar rumah, yang di sekolah, dia akan cerita semuanya. Nah, dengan cerita seperti itu berarti anak menganggap orang tualah orang yang paling dipercaya. Akhirnya kita dengan mendengar itu, kita dengarkan, kemudian akhirnya kita bisa memberikan nasihat, saran kepada anak kita dengan tepat. Itu kalau anak sudah mau cerita itu Masya Allah pertanda bahwa anak tersebut nyaman. Itu akhirnya muncul imunitas pada diri anak terhadap sosial. Walaupun mungkin di luar banyak sekali gangguan-gangguan. Namun demikian Bapak Ibu semua, entah anak kita itu di pondok, entah anak kita di SMA atau dimanapun, bahkan di jalan pun, semua itu pasti ada pengaruh buruk. Ya, karena setan itu ada di mana-mana. Dan setan selalu ya tidak pernah putus asa untuk selalu menggelincirkan anak kita dimanapun tempatnya. Maka oleh karena itu anak kita meminta sekolah dimanapun yang paling cocok untuk dirinya, maka jangan lupa selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memintakan perlindungan bagi mereka dari godaan setan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaga imunitas sosial anak-anak kita. Buatlah mereka imun, kebal terhadap pergaulan luar yang mengerikan. dengan apa, yaitu kedekatan kita. Itu yang buat mereka imun. Ya, mereka akhirnya merasa disayang, mereka mau curhat, nyaman. Ya, kalau kita hanya kepada anak memberikan nasihat, memberikan perintah sholat, enggak pernah ngobrol, ketika di rumah juga enggak ada komunikasi, itu pertanda bahwa nanti anak itu enggak imun. Dia pasti akan cari orang lain di luar. Yang bahaya kalau ketemu teman buruk, makanya dekati anak. Ya, sehingga anak itu nyaman dengan kita, mau ngobrol dengan kita, ya merindukan kita. Itu yang akhirnya mereka menjadi imun. Ya, demikian, walafisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan akan kami bacakan pertanyaan yang terakhir dan silakan nanti dilanjut dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Dari Umu Amr di Bogor, beliau bertanya, Ustaz, anak saya usia 7 tahun sangat aktif dan sangat perasa serta egosentris, masih tinggi. Beberapa hari lalu di sekolah dia bercerita karena kesal dia merusak tanaman. Lalu salah satu pengajarnya di sekolahan memegang tangannya terlalu keras, mungkin perkataan beliau pun tegas, sehingga membuat anak saya takut untuk ke sekolah di kemudian harinya. Jadi setiap pagi dia selalu bilang, Umi tidak mau sekolah. Ustadz gurunya tersebut galak, takut nanti dimarahin lagi. Saya sudah coba untuk memberikan nasihat kepadanya dan menciptakan imagi positif terhadap gurunya tersebut, namun tetap setiap pagi harus dirayu untuk mau ke sekolah lagi Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi memang setiap anak itu kepekaan fitrahnya itu beda-beda atau kepekaan hatinya beda-beda. Ada yang sedikit terluka, ada yang mungkin boleh dikatakan kalau kulit itu ya tebal sekali, walaupun dengan benturan-benturan dia gak terluka. Nah, kodoroko ananda ini yang usia 7 tahun ini dia peka sekali perasaannya sehingga terluka, walaupun gurunya tidak berniat memarahi, tapi ternyata dia terluka. Nah, untuk membasuh luka yang seperti ini itu bagaimana? Yang ideal itu ya yang melukai itu yang membasuh. Ya, kalau ternyata gurunya yang melukai walaupun tidak sengaja, maka sebaiknya ya guru itulah yang meminta maaf kepada ananda. Tidak mengapa minta maaf, memberikan hadiah ya, atau mungkin apa namanya diajak ngobrol, atau mungkin apa namanya disentuh atau dipeluk ya. Jadi yang paling pas itu kayaknya diberi hadiah. Kemudian datang ke rumah ya ustadz itu, entah mungkin hadiahnya kita yang membelikan, nanti ustadz itu yang membawakan. Kemudian minta maaf ya, bilang bahwa ustadz tidak sengaja, ini ustadz karena sayang sama kamu. Terus nanti kalau sekali belum mempan, dua kali, tiga kali, atau mungkin sampai seterusnya, sampai anak itu nyaman, insya Allah nanti akan segera sembuh. Tapi kalau kemudian kita hanya memberikan nasihat lisan, padahal kebutuhan anak ini kan bukan nasihat lisan tapi bahasa hati. Kalau hanya nasihat lisan, oh ustadznya niatnya baik, dia gak mempan ya, apalagi 7 tahun. Karena yang dibutuhkan anak itu bukan nasihat lisan tapi sentuhan hati. Nah kalau ternyata kita enggak memungkinkan ya, enggak memungkinkan meminta ustadznya untuk minta maaf atau memberikan hadiah, ya kita yang membasuh lukanya. Terus sabar nak itu ya istilahnya, kita enggak usah banyak komentar ya. Jadi lukanya itu kita basuh sampai sembuh ya, sampai dia berani lagi untuk berangkat sekolah. Nanti mungkin masih tersakiti, ulang lagi, tapi lama-lama insya Allah dia akan kebal. Jadi kemungkinannya itu ya, ustadznya yang minta maaf ya, atau yang membasuhnya itu ideal. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan, kitalah yang membasuh cuma agak lebih lama. Nah makanya nasihat lisan bagi dia itu tidak pas ya, karena dia butuhkan bukan nasihat lisan tapi adalah bahasa hati ya. Demikian walam, dan kesimpulannya ya dari semua penjelasan materi ini, intinya Bapak Ibu semua ya, anak-anak kita itu hebat-hebat Bapak Ibu semua. Setiap anak memiliki kekurangan dan pasti memiliki kelebihan. Ketika anak kita bermasalah, itu sejatinya bukan anak kita yang bermasalah, tetapi kitalah sebagai orang tua dan yang pendidik belum mampu menemukan potensi hebat anak kita yang terpendam pada jiwanya itu. Itu disebabkan karena kita kadangkala terlalu berpikir negatif pada anak, bahwa anak kita nakal. Kita kadangkala diri kita sendiri itu masih bermasalah. Karena apa? Kita memiliki hutang pengasuhan masa lalu yang belum tuntas, sehingga kita menuntut anak kita itu untuk mengisi tangki cinta kita, padahal justru anak kita lah yang perlu kita isi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua, mari kita kenali anak-anak kita, kenali kelemahannya, tapi bukan untuk diratapi, untuk diungkit-ungkit, hanya sekedar untuk disiasati. Kemudian setelah itu gali potensinya, itu yang akan kita kuatkan. Maka setelah potensi itu menguat, maka insya Allah ta'ala kelemahan anak akan tertutupi. Ya, demikian. Wa'alam bisawab. Ya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.